K-pop yang melanda Indonesia, ternyata ada juga warga Korea yang justru tertarik pada musik Indonesia. Dan B, salah satunya. Dan B adalah penyanyi Korea yang mencoba berkarya melalui musik asli tanah air dangdut. Grup video pertamanya berjudul Goyang Anyong langsung menjadi viral di tanah air karena keunikan lagunya. Dan B yang belum fasih benar berbahasa Indonesia tanpa ragu menggunakan bahasa Indonesia dalam keseluruhan lagunya. Bahkan ia menggunakan penari latar Indonesia dalam klip videonya tersebut. Anyong ini bahkan sudah disaksikan hampir 20.000 kali hanya dalam waktu 1 minggu. Tidak berhenti pada goyang Anyong, dan Mi pun mengeluarkan klip video keduanya berjudul Umar. Berbeda dengan konsep goyang Anyong, dalam video keduanya ini ia tampil sendiri dan klip videonya memiliki alur cerita. Di tengah penurunan popularitas dangdut di negerinya sendiri, musik ini justru mulai menarik perhatian warga negara lain. Tetap berkarya ya, Dambi.